Berkata Syekh Abdul Rahman bin Hasan Hafidz Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Abdul Rahman bin Hasan adalah cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Oleh hadza dzakara Allah Subhanahu wa ibadahu alladziina ikhtassahum li nafsihi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hamba-hambanya yang Allah khususkan untuk dirinya sendiri, wa asna 'alaihim fi tanziri. Dan Allah memuji mereka secara khusus di dalam Al-Qur'an. Wa ahsana jazaa'uhum yawmal liqa'i. Dan Allah memberikan ganjaran kepada mereka dengan ganjaran yang baik, yang bagus ketika hari kiamat nanti. Fadzakarahum bi ahsani a'malihim wa awsafihim, maka Allah sebutkan mereka dengan amalan dan sifat yang paling baik. Ya, ciri-ciri mereka diberikan, disebutkan cirinya, sifatnya dengan sifat yang paling baik. Tumaqal وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Adapun orang-orang yang berdoa, رَبَّنَا وَهَيْ رَبْ كَمِي هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا, berikanlah kepada istri-istri kami dan keturunan kami قُرَّةَ أَعْيُنٍ, penyejuk hati, وَيَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah, فَسَأَلُوا أَنْ يُقِرْ أَعْيُنَهُمْ بِطَعَةِ أَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ لَوْ سُبْحَانَهُ. Maka mereka meminta kepada Allah agar istri-istri mereka dan keturunan mereka sebagai penyejuk hati untuk orang-orang yang bertakwa, ya, untuk mereka sendiri. Wa an yusar qulubuhum bittiba'il muttaqin lahum ala ta'ati wa 'ubudiyati, sehingga orang-orang yang bertakwa yang lainnya mengikuti mereka di atas ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'inal imam wal mu'tam muta'awinan ala ta'atih, karena yang namanya pemimpin dan yang dipimpin kedua-duanya saling tolong-menolong di dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Wa'innama sa'alu ma yu'awinu nabiyil muttaqin ala mardati wa ta'atih, dan mereka meminta kepada Allah agar kaum muslimin, orang-orang yang bertakwa, saling tolong-menolong di atas keriduan pada Allah, di atas ketaatan pada Allah, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Wa da'watuhum minallah bil imamah fid-din, juga masuk di dalamnya meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dijadikan pimpinan, pemimpin di dalam agama, allati asasuha sabr wal yakin, yang mana pondasi dari kepemimpinan ini adalah sabar dan yakin. Ya, sabar dan yakin. Imam Ahmad rahimahullah sabarnya 3 periode, bahkan lebih, bersabar terhadap gangguan, cobaan, kesakitan, ujian, siksaan, ya, dicambuk, disiksa, dicambuk, disiksa, sabar. Dan yakin, ketika Imam Ahmad disuruh memberontak, enggak mau, jangan, enggak boleh, dima, dima, darah, darah, jangan memberontak, sabar, yakin. ya pasti ada jalan keluar. Nah, ini Imam Ahmad sehingga dijadikan sebagai panutan, pimpinan. Nah, di dalam agama ketika itu, di zamannya, sampai hari kiamat, sebagai contoh bagi orang-orang yang bertakwa. Qala ta'ala ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin yang mana mereka memberikan hidayah sesuai dengan perintah kami ketika mereka bersabar. Ini syaratnya. Imam Ahmad syuf, lihat, sabar. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah bersabar melawan pasukan Mongol, berani dan bersabar dan yakin. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat Allah. Fasu'aluhum ayaj'alhum a'immatan lil muttaqin, maka mereka meminta kepada Allah agar dijadikan sebagai a'immah, para pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Permintaan ini, permohonan ini maksudnya apa? Huwa su'alun ayyahdiyahum wa yuwaffiqahum wa yumanna 'alaihim bil 'ulumin nafi'ah. Yang intinya pada dasarnya kembali kepada apa? Meminta kepada Allah agar mereka diberikan hidayah, taufik, anugerah dengan ilmu yang bermanfaat, bukan pengen kesohor, bukan pengen dijadikan haus kepemimpinan, bukan itu. Karena intinya seperti Imam Ahmad rahimahullah atau a'immah yang lainnya, ya, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nah, bukan, pada dasarnya bukan ingin jadi haus cinta, pengen kesohor, pengen disebut, enggak, tidak. Itu Allah pilih sendiri yang seperti itu. Sehingga diberikan hidayah, taufik, ilmu yang bermanfaat, amalan saleh, baik yang zahir maupun yang batin. Alladzillah tatimul imama illa biha, yang mana kepemimpinan enggak akan sempurna kecuali dengannya. Ya. Wata'amal kaifa nasabahum fi hadhihi al-ayat ismi ar-Rahman jalla jalaluh. Perhatikanlah ya, bagaimana mereka dinisbatkan di dalam ayat ini kepada nama Ar-Rahman jalla jalaluh. Ya. Waja'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan di antara mereka, kami jadikan. Jadi disandarkan kepada Allah. Kami jadikan di antara mereka sebagai pemimpin. Jadi yang ngangkat itu Allah, bukan apa? Bukan manusia. Di sini makanya dinisbatkan kepada nama Allah Ar-Rahman jalla jalal, li'alam khalqu anna hadza innama nalu bi fadli wa rahmati. Agar makhluk yang lain mengetahui keutamaan ini bisa diraih atas apa? Rahmat dan keutamaan dari Allah, bukan pilihan manusia. Walaupun manusia milih ini fulan, fulan, fulan, fulan, tapi gak tahu setelah wafatnya fulan dia menyimpang, ya, sehingga wa mahad judihi wa minnati, semua adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat fitnah Yaman dulu dari 10 atau 11 ya yang dipilih oleh Syekh Mukbir rahimahullah. Di situ ada Hajuri, di situ ada Abdul Aziz Al-Burai, ada fulan fulan fulan, semua dicantumkan ketika wafat ketika wafatnya Syekh Mukbir rahimahullah. Nah, keadaannya sekarang berubah. Ya, walaupun memang pilihan Syekh Mukbir rahimahullah, pilihan Nah, itu kan pilihan manusia, tapi pilihan Allah berbeda. Nah, ya, sehingga pujian manusia, ya jangan maghrur, jangan tertipu. Ya, karena setelahnya Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Allahu a'lam haitsu yaj'alu risalata. Hanya Allah yang tahu siapa yang mengemban risalah ilmu ini, siapa. Ya. Walaupun masuk tanda tangan semuanya, pewaris Syekh Muqbil rahimahullah. Iya, mungkin ketika itu, tapi berjalannya waktu, waktu berubah dan lain sebagainya. Allahu a'lam. Nah, demikian pula pujian-pujian masyayikh yang lainnya. Bukan artinya maksum. Pujian ya alhamdulillah diberikan pujian. Tetapi dia tawadhu dengan pujian tersebut, tidak maghrur, tidak tertipu dengan pujian tersebut. Nah, وَتَامَ الْكَيْفَ جَعَلَ جَزَاءً فِي هَذِي السُّرَةِ. Maka perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang besar terhadap mereka pada gambaran ini. الْغَرَفْ وَهِيَ الْمَنَازِلُ الْعَلَيْهِ فِي الْجَنَّةِ. Mereka akan diberikan kamar-kamar surga, ya, yang tinggi di surga. وَلَمَّا كَانَتْ الْإِمَامَ فِي الدِّينِ مِنَ الرَّتَبِ الْعَلِيَةِ بَلْ مِنْ أَعْلَى مَرَاتِبِ يُعْطَاهَا الْعَبْدُ فِي الدُّنْيَا. Maka tatkala yang namanya kepemimpinan di dalam agama mempunyai kedudukan yang tinggi. Bahkan Allah berikan kepada seorang hamba kedudukan yang tinggi di alam dunia. Karena jazauhu, oleh karena itu balasannya di akhirat, mereka mendapatkan ghuraful aliyah fil jannah, mendapatkan kamar-kamar surga yang tinggi di surga. Wahada bikhilaf talab riyasah, beda lagi dengan orang yang cinta kepemimpinan. Coba dilihat. Fa inna talibiha yas'una fi tahsiliha liyanalu biha aghradahum. Karena orang-orang yang cinta kepemimpinan pengen nonjol, ya. Selalu dia selalu yang lainnya ditenggelamkan. Yang lainnya ditutup jalannya, ininya, itunya, dan lain sebagainya. Beda lagi Imam Ahmad. Oh, jauh, enggak sama, enggak akan sama. Kita bahas di sini, kata Syekh Abdurrahman rahimahullah bin Hasan, cucunya Syekh Muhammad bin Abdurrahman. Berbeda lagi orang-orang yang cinta kepemimpinan. Fa inna talibiha yas'una fi tahsil liyanalu biha aghradahum. Orang yang cinta kepemimpinan selalu mencari-cari sesuai keinginan mereka. Apa keinginannya? Contohnya minal ulu fil ard. Pengen merasa tinggi di muka bumi. Yang lainnya direndahkan, dihina. Ya. Nah, dihancurkan, dijelekin, dibuli. Ah, di jelekan karakternya, membunuh karakter dan lain sebagainya. Wa tabirul qulub lahum wa malam ilaihim wa musa'adatum lahum ala jami' aghradihim. Ma kaunim 'alina 'alaihim qahirina lahum. Ya, mereka berusaha untuk merasa tinggi di alam dunia ini, merasa tinggi. Ya. Watu'abadul qulub lahum. Sehingga hati-hati ini, ya, menyembah kepadanya, condong kepadanya, membantunya, ya, untuk mendapatkan kepemimpinan sesuai dengan tujuannya. Dan mereka menundukkan orang lain, mengalahkan orang lain, merendahkan orang lain. Rattaba 'ala hadha talab. Sehingga dari tujuan ini terlahirlah efek-efek kerusakan-kerusakan yang tidak diketahui kecuali hanyalah Allah yang faham. Hanya Allah yang mengetahuinya dari kerusakan-kerusakan ini. Karena dia pengennya nomor satu saja, padahal udah. Nah, ya terlihat dari sepak terjangnya, dari amalannya banyak berbohong, dari ininya banyak berdusta, dari tingkah lakunya banyak menjolimi orang, dari amal-amalah kesehariannya juga banyak menindas orang. Tapi tetap aja dia pengen nomor satu. Sehingga kerusakannya, ini efeknya kemana-mana, kata Syekh Abdul Rahman. Yang kerusakannya lebih besar, tidak ada yang mengetahuinya, hanya Allah. Contohnya apa? Minal baghi. Ya. Baghi melampaui batas. Menindas orang lain, hasad, tughyan, berlebihan, haqad, iri, dengki, menjolimi orang lain. Ya, semangat untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Ya, membela-membela, membabi buta untuk dirinya sendiri, bukan membela agama Allah. Ta'ziman haqqarallah, justru kebalik, dia malah mengagungkan orang-orang yang merendahkan Allah, merendahkan orang yang memuliakan Allah. Wala tatimu riyasa dunyawi illa bidzalik. Karena apa? Tidak akan sempurna kepemimpinan dunia kecuali dengan melakukan hal itu. Dengan menzalimi orang, menindas orang, ya, menekan orang, merusak citra nama baik orang. Wala tunallabihi bi'adhafi minal mafasid warwasa fi ama an hadha. Sehingga dia tidak akan bisa meraih kepemimpinan dunia kecuali dengan merusak. Merusak. Semua harus dirusak sama dia, baru dia dapat. Ya, itulah kepemimpinan dunia. Sehingga mereka buta. Idza kushifat al-ghita, maka apabila tersingkap tirai, tabayyana lahum fasad ma kanu alaih, jelaslah kerusakan yang mereka lakukan. Wala siyama idza hasyaru fi sifati dzarr yatauhum ahlul mawqif bi arjulihim, apalagi apa ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat nanti. Ya, mereka berdiri di hadapan Allah, dihinakan sehina-hinanya. Nah, sebagaimana mereka dahulu di alam dunia menghinakan Allah, merendahkan hukum Allah, menghinakan hamba-hamba Allah, balasannya pun ada setimpal. Ya, sehingga beda antara cinta kepemimpinan duniawiyah dengan imamah fiddin, imamah kepemimpinan di dalam agama. Kalau kepemimpinan dalam agama yang milih siapa? Allah. Tapi kalau hubur riasa, cinta kepemimpinan dia. Nah, itu terjadi. Pasti ada apa? Hasad, iri, dengki, zulm di situ. Kalau dia sudah menzalimi orang lain, itu nampak, kelihatan. Apalagi Ibnu Utsaimin rahimahullah menambahkan, beda antara orang yang berdakwah kepada Allah dengan dakwah kepada dirinya sendiri. Di antara cirinya, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, orang yang berdakwah untuk dirinya supaya dia dibesarkan, dihebatkan, disohorkan, di nomor hiji, nomor satu, nomor wahid, ya, mungkin sepulau Jawa, mungkin atau se-Indonesia, dia nomor top. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, di antaranya ketika dia marah karena pribadinya, bukan karena Allah. Masalah pribadi dia marah. Sehingga marahnya untuk duniawi ya, untuk dirinya sendiri. Misalkan saingan, masalah bisnis, dia marah. Ya, tapi ketika agama Allah dihinakan, dia gak marah. Nah, nampak, kelihatan. Ya, ini berat. Beda jauh antara Imam Ahmad, Syekhul Islam, Taimiyah rahimahullah. Allah pilih sendiri dengan ujian cobaan, Allah pilih sendiri. Karena yang memilih adalah Allah. Kalau manusia, walaupun dia tanda tangan 10-20 orang atau 100 orang tanda tangan. Kalau berubah ya berubah. Ya, enggak ada manfaatnya tanda tangan. Ya, setelah wafatnya menyimpang ya menyimpang, berubah ya berubah. Ya, enggak jauh-jauh kita belajar dari pengalaman di Yaman dulu seperti itu. Ketika Syekh Muqbil meninggal, Hajuri Abdul Aziz Al-Burai yang lainnya banyak perubahan-perubahan, penyimpangan-penyimpangan. Muhammad Al-Imam cenderung kepada Syiah. Al-Muhim, walaupun nama-nama mereka tercantum, ini pewaris Syekh Muqbil, tapi setelah itu, nah, banyak penyimpangan, banyak perubahan-perubahan, sehingga mayanfa' tidak bermanfaat. Ya, al-ibrah adalah istiqamah. Allah yang milih jadi pemimpin di dalam agama ini, Allah yang milih. Ya, sebagaimana Imam Ahmad, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, disaring sendiri, ada saringannya. Ya, Allah yang menguji sendiri. Nah, Allah memberikan, mengangkat seorang. Nah, karena bifadlih wa rahmatih, atas keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kehebatan dia, bukan kepintaran dia, bukan kecerdasan dia, bukan. Semua adalah rahmat dan fadl minallah azza wa jalla. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah.